wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan bab yang keempat, fi adabi muallimil Quran wa muta'allimihi, adab-adab bagi guru pengajar Al-Quran dan adab-adab bagi pelajar yang belajar Al-Quran. Dalam bab ini penulis membaginya dalam beberapa pasal. Telah kita baca pasal yang pertama, juga pasal yang kedua, serta pasal yang ketiga. Kita lanjut pada pasal yang berikutnya. Faslun, pasal, yaitu pasal yang keempat dalam bab ini. Wa yanbaghi lil muallimi an yatakhallaqa bil mahasini allati warada syar'u biha wal khilalil hamidati wasyiyamil mardiyyati allati arsyada ilaiha min az-zahadati fid dunya wat taqalluli minha wa adamil mubalati biha wa bi ahliha. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, menjelaskan adab bagi seorang muallim, seorang guru. Walaupun pada hakikatnya adab-adab yang akan beliau sebutkan ini adalah adab-adab untuk talib juga, untuk talibul ilmi dan juga untuk semua kaum mukminin. Hanya saja adab-adab ini seorang muallim lebih pantas dan harus terdepan dalam melakukannya. Seorang muallim lebih berhak untuk berhias dengan adab-adab yang akan disebutkan nanti. Kata beliau, wa yanbaghi lil muallim an yatakhallaqa bil mahasin allati warada syar'u biha. Seyogianya bagi seorang muallim, seorang guru, untuk berhias dengan kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan oleh syariat, yaitu hendaknya seorang muallim, seorang guru, dia berhias dengan al-a'malus solihah, berhias dengan amalan-amalan soleh yang diperintahkan di dalam syariat. Wal khilalil hamidati, dan hendaknya seorang muallim dia berhias dengan sifat-sifat yang terpuji. Demikian pula seorang talib, seorang santri, dan juga seorang mukmin, semuanya mukmin dan mukminah, hendaknya berhias dengan amalan-amalan soleh yang diperintahkan oleh syariat, dan juga hendaklah berhias dengan sifat-sifat dan perangai yang terpuji. Ya. Wasyiyamil mardiyah allati arsyada ilaiha, juga hendaknya seorang muallim, ya, dan juga tentunya seorang talib, ya, dia berhias dengan akhlak-akhlak yang diridhoi, itu akhlak-akhlak yang terpuji yang diperintahkan oleh syariat ini, seperti minazzahadati fid dunya wattaqalluli minha, seperti sifat dan akhlak zuhud dalam urusan dunia, wattaqalluli minha, dan hanya mengambil sedikit dari bagian dunia ini, wa adamil mubalati biha wa bi ahliha, dan tidak memperdulikan dunia ini dan juga orang-orang yang condong kepada dunia, ahlu dunia. Demikian hendaknya seorang muallim, juga seorang talib, dan juga seorang mukmin secara umum, berhias dengan akhlak dan perangai yang seperti ini, seperti berhias dengan sifat zuhud dalam urusan dunia, bukan zuhud dalam amalan saleh, tapi zuhud dalam perkara dunia. Apa itu zuhud? Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak akan bermanfaat di akhirat. Ini zuhud. Jadi zuhud itu bukan memakai baju compang-camping, ya, padahal punya baju yang layak di rumah, ya, memakai baju yang kotor, ya, padahal ada kesempatan untuk mencucinya, untuk membersihkannya, ya, atau padahal dia ada baju gantinya, ya. Nah, bukan ini zuhud, ya. Yang dimaksud zuhud di sini adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini zuhud. Maka demikian seorang muallim dan seorang muta'allim, seorang guru dan seorang murid, bahkan seorang mukmin secara umum, hendaknya dia berhias dengan sifat zuhud dalam perkara dunia, yaitu meninggalkan hal-hal yang nanti tidak bermanfaat di akhirat. Ketika dia hendak mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, ini akan bermanfaat enggak di akhirat? Jika bermanfaat atau mendukung urusan akhirat hal yang dia akan lakukan, maka dia lakukan. Jika tidak bermanfaat sama sekali di akhirat, ya, dia tinggalkan. Inilah zuhud, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Wattaqalluli minha, dan juga hendaknya seorang muallim dan muta'allim, seorang guru dan seorang yang sedang belajar, hendaklah dia at-taqallul minad dunya, bersedikit-sedikit, atau mengambil sedikit dari bagian dunia ini, tidak ambisius, tidak rakus, tamak, loba dan seterusnya. Tetapi dia mengambil hanya secukupnya. Tidak berlebihan dalam perkara dunia. Karena bah khawatir akan melalaikan. Bukan berarti tidak boleh kaya, bukan. Jadi maksud di sini adalah jangan sampai dunia yang sedang dia miliki ini dapat melalaikan dia. Melalaikan dia dari amal soleh, dari talabul ilmi, dan dari perkara-perkara akhirat. Wa adamil mubalati biha wa bi ahliha. Dan juga dia tidak peduli dengan dunia ini, ya, dan juga dengan ahlu dunia. Tidak iri atau hasad, ya, kepada orang yang Allah berikan dunia kepadanya. Nah, la yubali, dia enggak peduli. Ada orang mau kaya, ada orang mau, dia enggak peduli. Ini sifat dan perangai yang seperti ini, ya, sedikit orang yang berhias dengannya, ya. Zuhud, ya, at-taqallul minad dunia, hanya mengambil sedikit dari bagian dunia, ya, tidak peduli dengan dunia dan ahlu dunia, ya. Orang yang bersifat dan berhias dengan sifat seperti ini qalla, sedikit, ya. Karena jiwa ini, ya, tabiatnya cinta kepada dunia, ya, ambisi kepada dunia, nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, ya, sesungguhnya manusia itu, ya, sangat cinta atau kuat cintanya kepada dunia sehingga membuat dia bakhil. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sehingga sedikit orang yang bersifat dengan sifat tadi, sifat zuhud, at-taqallul minad dunia, hanya mengambil sedikit dari bagian dunia, tidak peduli dengan dunia dan ahlu dunia. Sedikit orang yang bersifat dengan sifat-sifat ini karena jiwa ini, ya, kuat rasa cintanya kepada dunia. Ya. Tabiat seseorang cinta kepada dunia. Ya. Di mana ada kesempatan mengambil keuntungan, ya. Di mana ada kesempatan keuntungan dunia, di situ dia masuk. Berapa banyak seseorang terjatuh, bahkan tersesat karena sebab dunia. Dan berapa banyak para duat, para dai, bahkan yang dijuluki ulama, ya, yang mereka jatuh atau tersesat, ya, karena sebab dunia, ya. Maka sangat penting seorang thalib, demikian pula seorang muallim, dia berhias dengan akhlak-akhlak yang terpuji ini, zuhud dalam perkara dunia, at-taqallul minha wa adamul mubala biha wa bi ahliha. hubbud dunya itu kontradiksi ya dengan ilmu. Ya. Hubbud dunya, cinta kepada dunia itu kontradiksi dengan ilmu. Ya. Dan kontradiksi dengan sebab-sebab keselamatan. Nah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya ya, untuk zuhud dalam perkara dunia. Ya. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dalam perkara dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah pada apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Nabi SAW membimbing umatnya dan para sahabatnya untuk zuhud dalam perkara dunia. Bahkan Nabi SAW menggambarkan bagaimana hinanya dunia. Nah, pernah Nabi SAW bersama para sahabatnya melewati suatu jalan, kemudian ada bangkai kambing. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, siapa yang mau bangkai kambing ini dengan satu dirham? Dibeli satu dirham. Gak ada yang mau. Siapa yang mau bangkai kambing ini ya, gratis? Gak ada yang mau juga, gratis padahal. Nah. Kemudian Nabi SAW menegaskan bahwa ya, dunia itu dalam pandangan Allah ya, lebih hina ya, dari bangkai ini dalam pandangan kalian. Nah, manusia melihat bangkai, nah, ya, memandang bangkai itu sangat hina. Ya. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memandang dunia ini lebih hina. Pandangan Allah terhadap dunia ini lebih hina ya, daripada pandangan seseorang terhadap bangkai kambing tadi. Ya. Dunia yang kadang merusak ya, hubungan persaudaraan, merusak hubungan ukhuwah, bahkan merusak hubungan keluarga dan kekerabatan. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Maka seorang talib, apalagi seorang muallim, hendaklah dia zuhud dalam perkara dunia. Tidak ambisius, tidak mengejar dunia, tidak rakus, tidak tamak terhadap harta dunia. Wal-iyadubillah. Karena hubbud dunia, cinta dunia dengan ilmu itu berkontradiksi, ya, bertolak belakang. Nah. Kemudian, was-sakha'i wal-judi wa makarimil akhlaqi wa talaqatil wajhi min ghairi khurujin ila haddil khala'ah. Seyogianya juga seorang muallim, seorang guru, dan seorang talib juga ya tentunya ya. Bahkan seorang mukmin secara umum. Hendaknya berhias dengan sifat sakha, murah hati, suka memberi. Waljud, dermawan, enggak bakhil, enggak pelit. Wa makarimil akhlak, dan juga berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak-akhlak yang mulia. Wa talaqatil wajhi, dan juga wajah berseri-seri, ya, menampakkan wajah yang berseri-seri. Ya. min ghairi khurujin ila haddil khala'ah, tanpa harus keluar dari batasan khala'ah. Khala'ah itu enggak punya malu. Nah, artinya berhias dengan sifat-sifat yang seperti ini tanpa harus melewati batas. Wal hilmi was sabri, demikian pula hendaknya seorang talib dan juga seorang muallim dia berhias dengan sifat sabar, al-hilm dan juga as-sabr, pandai menahan diri. Al-hilm, pandai menahan diri, sabar. Ini akhlak-akhlak yang mulia. Yang harus diperhatikan oleh seorang talib dan juga oleh seorang muallim. Harus punya akhlak ini, sabar ya, penyabar. Walaupun semua harus berakhlak dengan akhlak ini ya, seorang mukmin, mukmin mukminah ya. Tapi seorang guru muallim ya, demikian pula seorang talib lebih berhak ya untuk berhias dengan akhlak ini, as-sabr, sabar. Harus menjadi orang yang penyabar ya. Tidak gegabah, tidak mudah marah ya, dan seterusnya. Wattanazzuhi an dani'il iktisab, demikian pula hendaknya membersihkan diri dari pekerjaan rendahan ya. Nah, membersihkan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang apalagi mengandung syubhat ya. Pekerjaan yang apalagi mengandung kemaksiatan ya. Waliyadubillah ya. Seorang talib ya, apalagi seorang muallim, seorang guru ya, dia harus membersihkan diri dari hal-hal yang semacam ini ya. Wa mulazamatil wara', dan hendaklah menetapi sifat wara' ya. Seorang guru dan seorang talib, dia menetapi sifat wara'. Apa itu wara'? Wara' berbeda dengan zuhud. Kalau zuhud tadi apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Sedangkan wara' itu meninggalkan sesuatu yang khawatir berbahaya di akhirat ya. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan bahayanya di akhirat. Nah, ini perbedaan antara zuhud dengan wara'. Kalau zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, sedangkan wara' adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat, maka mana lebih tinggi? Zuhud atau wara'? Zuhud atau wara'? Hah? Mana lebih tinggi? Zuhud lebih tinggi ya. Zuhud lebih tinggi. Zuhud lebih tinggi daripada wara'. Seorang yang zuhud, dia tidaklah melakukan kecuali yang padanya ada kebaikan, kecuali yang bermanfaat di akhirat. Nah, adapun wara', bisa jadi orang yang wara' itu masih melakukan mengucapkan ucapan yang padanya ada kebaikan, atau mengucapkan ucapan yang lagu, sia-sia ya, tapi tidak dosa. Tapi ucapannya hanya sia-sia, tapi tidak dosa. Nah, seorang yang wara' kadang masih melakukan ini, melakukan hal yang sia-sia, tetapi dia tidak melakukan hal yang berbahaya di akhirat. Sehingga zuhud lebih tinggi kedudukannya, karena zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak akan bermanfaat di akhirat. Sedangkan wara' adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Seorang muallim, seorang guru dan seorang talib, seorang penuntut ilmu hendaklah berhias dengan sifat ini, sifat zuhud, sifat wara', ya, wal khusyu', dan juga bersifat dengan sifat khusyu', ya, wasakinah, memiliki sifat sakinah, tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, ya, wal waqar, dan berwibawa, ya, wat tawadhu, dan juga tawadhu, rendah diri, ya, ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang bertawaduk karena Allah kecuali Allah angkat derajatnya. Berhiaslah dengan sifat tawaduk. Wal khudu', dan juga sifat khudu', ya, tunduk. Wajtinabid dhahik, dan menjauhi ad-dhahik, menjauhi tertawa. Apa enggak boleh tertawa? Bukan enggak boleh tertawa, bukan. Tetapi apa? Menjauhi banyak tertawa, ya. Banyak tertawa, bukan tidak boleh tertawa, ya. Tapi yang dijauhi adalah banyak tertawa. Karena kalau hanya tertawa, Nabi SAW dalam beberapa momen dan kesempatan beliau tertawa, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Sehingga yang dimaksud oleh penulis di sini adalah, nah, meninggalkan banyak tertawa. Karena terlalu banyak tertawa akan menghilangkan muru'ah. Wal ikthar minal mazhi, dan juga menjauh dari memperbanyak al-mazah, memperbanyak bercanda. Nah, kalau bercanda boleh, ya. Tapi yang tidak boleh adalah memperbanyak bercanda. Nah, demikian pula candaan yang dilakukan adalah candaan yang ringan, candaan yang ringan. Nah, tidak keluar dari batasan adab. Bukan candaan yang mengandung al-fuhsh, ya, kekejian. Tidak candaan yang mengandung provokasi, ya. Tidak candaan yang mengandung kemarahan atau menyebabkan kemarahan, ya. Dan bukan candaan-candaan yang mengandung kejelekan atau keburukan, nah. Tetapi candaan-candaan yang ringan, ya, yang membuat orang bahagia, ya. Nah, wa mulazamatil wada'i fi syar'iyyah, dan menetapi, ya, amalan-amalan yang disyariatkan, ya. Tugas-tugas yang disyariatkan, kat tanzifi bi izalatil awsakh, seperti melakukan bersih-bersih, ya, menghilangkan kotoran-kotoran, ya, tanzif, melakukan pembersihan atau bersih-bersih badan, ya, seperti mandi, ya, dan lain sebagainya. Wa syu'uril lati warada syar'u bi izalatiha, dan menghilangkan rambut atau bulu yang disyariatkan untuk dihilangkan, ya. Kakosi syarib, seperti mencukur atau memendekkan kumis. Wataklimil adfar, dan memotong kuku. Watasrihil lehyah, atau merapikan atau menyisir rambut. Menyisir apa? Lehyah. Menyisir jenggot, ya. Tidak jenggotnya acak-acakan, khususnya bagi jenggot yang lebat, tapi ditata rapi, disisir, dirapikan. Wa izalati rawaihil karihah, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Wal malabisil makruhah, dan menghindar dari pakaian-pakaian atau baju yang dibenci. Nah, apalagi baju yang mengandung tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Kemudian wal yahdhar kullal hadhari minal hasadi war riya'i wal ujubi wahtiqari ghairihi wa in kana duna. Dan waspada dengan segala kewaspadaan, waspada dari sifat hasad, riya, bangga diri, ujub, dan merendahkan orang lain. Wa in kana dunah, walaupun orang tersebut lebih di bawahnya, dari sisi kedudukan lebih di bawahnya, tapi tidak boleh merendahkan orang lain. Hati-hati dari sifat-sifat ini, sifat-sifat yang akan merusak berkahnya ilmu. Sifat hasad, riya, bangga diri, merendahkan orang lain, dan seterusnya. Wa yambagi an yasta'milal ahaditsal waridata fi tasbihi wa tahlil wa nahwihima. Dan seyogianya seorang muallim dan juga seorang talib, dia mengamalkan hadis-hadis yang datang tentang keutamaan tasbih, tahlil, dan seterusnya. Itu mengamalkan tasbih dan tahlil, memperbanyak lafaz tasbih subhanallah dan juga tahlil la ilaha illallah wa nahwihima, dan yang semisalnya minal azkar wa da'awat, dari lafaz-lafaz zikir dan lafaz-lafaz doa. Nah, hendaklah seorang penuntut ilmu dan juga seorang guru, dia menjaga zikir-zikir ini, ya. Baik zikir setelah sholat, zikir pagi petang, ya, zikir sehari-hari, atau zikir-zikir yang mutlak, tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan seterusnya. Wa yuraqiballaha ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi, dan hendaklah dia merasa selalu diawasi oleh Allah, baik ketika dia sendirian atau ketika berada di tengah-tengah orang banyak. Dan ini berat, ya. Nah, merasa selalu diawasi oleh Allah, ya. Nah, khususnya ketika sendirian. Wa yuhafidhu ala dzalik, dan dia menjaga itu semua. Wa an yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah Ta'ala, dan hendaklah penyandarannya dalam semua urusannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang muallim, oleh seorang guru, dan juga oleh para thullabul ilm, para penuntut ilmu, demikian pula secara umum oleh seluruh mukmin dan mukminah. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.